Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, wa dalil khawfi qawluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Qala al-syari rahimallahu ta'ala, wa min dhalika al-khawfi wa huwa aqsamun thalathatun. Al-awwalu khawfus sirri, wa hadha khasun billahi, li'annahu al-qadiru ala kulli syai'in, wa huwa alladhi yukhafu wa yukhsha. Kama qala ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala, wa lam yakhsha illa allaha. Wa qala ta'ala, fala takhshaw an-nasa wa khshawni. Falwajibu khashyatullahi wa khawfuhu, li'annahu musarriful qulubi wa muqallibuha wal qadiru ala kulli syai'in wa huwa alladhi yanfa'u wa yadurru wa yu'ti wa yamna'u fal wajibu takhsisuhu bil khawfi wa alla yakhafal khawfa illa Allah fi kullil umuri walakin khawfus sirri yakhtassu bihi subhanahu wa huwa kaunul insani yakhafu min ajalli qudratin khasatan sirriyatan laysat hasbal hissi wa idzalika ya'taqidu 'ubadul quburi anna ba'dun nasi lahul qudratu 'ala at-tasarrufi fil qawni ma'allahi jalla wa 'ala wa ya'taqiduna dhalika aidan fil asnami wal jinni wa ghairiha wa hadha huwa asy-syirkul akbaru wa ya'taqidu fihim aidan anna lahum al qudrata 'ala al 'ata'i wal man'i wa zayghil qulubi wa mautin nufusi duna asbabin hissiyatin. Athani khawful asbabil hissiyati kama qala ta'ala fi qisati Uhudin lamma qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innal musyrikina qad jama'u lakum wa sayarji'una ilaikum fanzalallahu fi dhalika innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fasyaitanu yukhawifu an-nasa min awliya'ihi wa yu'adzimuhum fi sudurin nasi hatta yakhafuhum. Wallahu yaqulu fala takhafuhum bal ya'tamadu alayya wa a'addul uddata wa la tubalu bihim. Kama qala ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa adal khawful hissi la ba'sa bihi lakinnal khawfal qalbi khawful sirri hadha huwa manhi anhu. Amal khawful hissi mislu ayya khawfa al-lissa awis sariqa awil aduwa fayu'iddu al-uddata minasilahi al-lazimi kullu hadha labudda minhu. Walihada qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'd. Faqala asy-syekh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul khauf qawluhu ta'ala inna madarikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Setelah ibadah yang sebelumnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah doa, maka beliau beralih ke jenis ibadah yang berikutnya, yaitu al-khawf. Khawf adalah bagian dari ibadah, ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah. Kalau doa, ibadah jawareh. Ya. Nah, kalau khawf, ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh qalbu. Ya. Tabarakallahu fik. Nah, sama dengan yang disebutkan oleh Syekh berikutnya, yaitu al-khasyah, ar-raghbah, war-rahbah, war-raja, tawakkul. Semua yang disebutkan oleh Syekh setelah al-khauf nanti itu adalah ibadah qalbiyah, yaitu kita beribadah dengan kepada Allah dengan qalbu kita. bukan dengan amal jawarih kita, tapi dengan kolbu kita, yaitu memendam rasa takut, ya, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun khauf ini apabila diberikan kepada makhluk, ya, tidak langsung otomatis si hamba ini berlaku syirik, karena khauf itu ada dua. Ada khauf ibadah, ada khauf tabii. Ya. Nah, khauf ibadah itulah yang dimaksud di sini. Yaitu apabila dipalingkan, diberikan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik. Semisal dia takut kepada Allah, kepada selain Allah, yang selain Allah itu, ya, pada hal-hal yang ditakuti, dalam konten yang dia takuti itu gak ada yang sanggup untuk memberikan mudorot sehingga dia khawatir atasnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal, ya, dia takut kepada seseorang yang akan, ya, mencabut nyawanya. Dia takut kepada seseorang yang akan tidak menyelamatkan dia di kubur. Dia takut kepada seseorang, siapapun, malaikat, nabi, wali, siapapun, jin, yang akan memudaratkan dia di akhirat kelak. Ini gak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa menghilangkan rasa takut itu kecuali Allah. Dia malah berikan rasa takut itu kepada makhluk. Maka inilah khauf ibadah, yang ini adalah kesyirikan. Sebaliknya khauf ini ibadah, seandainya seorang takut, dia takutnya diberikan kepada Allah pada hal-hal tadi. Dia takut kepada Allah, jangan-jangan dia gak selamat di akhirat. Ini ibadah, ibadah qalbu. Ini adalah ibadah. Tapi kalau diberikan kepada selain Allah, maka itu berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Paham gak sini? Ya. Semisal seseorang takut apabila, ya, dia khawatir kalau menikah di bulan-bulan tertentu, di waktu-waktu tertentu, dia takut ini nanti pernikahannya ini gak akan langgeng. Atau kalau dia hajatan di hari tertentu, di waktu tertentu, hajatannya gak akan sukses. Atau ketika istrinya hamil, dia takut kalau tidak pakai peniti atau apalah di bulan tertentu, dia khawatir anaknya akan celaka dan seterusnya. Memangnya ada selain Allah yang bisa memberikan apa yang dia takutkan? Ya, ada gak selain Allah? Gak ada. Kalau begini, ini khaufnya namanya khauf apa? Khauf ibadah. Kalau dia sampai pada titik seperti ini syirik. Syirik apa? Syirik akbar. Ya, syirik akbar. Paham gak sini? Tabarakallah fiik. Ya. Dia takut kalau dia melakukan begini begitu rezekinya seret. Siapa yang bisa memberikan rezeki, melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki? Siapa? Allah. Nah, ini enggak boleh takut. Ini takut ibadah. Nah, yang kedua takut tabii, itu seorang takut kepada selain Allah yang zahir. Yang selain Allah ini memang mampu untuk, ya, memberikan bencana kepada dia secara hisiah. Ya, secara indrawi memang dia tahu. Dia takut sama ular, sama kalajengking, karena dia tahu secara hisiah indrawi dia, kalau dia biarkan diri dia dekat-dekat dengan ular, kalajengking, binatang berbuas, binatang berbisa, binatang buas, binatang tersebut akan memberikan bencana kepada dia. Dia tahu. Nah, orang takut lari dari ular, dari anjing galak, apakah syirik? Tidak. Ya, tidak demikian. Paham enggak sini, ya? Ini harus dibedakan, ya. Nah, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, "Wa min dzalikal khauf wa huwa aqsamu salasa." Nah, khauf ini ada tiga macam. Yang pertama, khauf sirri itu apa namanya? Rahasia, kan? Artinya di sini khauf yang tersembunyi. Iya, wa hadza khassun billah. Ini khusus diberikan kepada Allah. Li'annahu, karena Allah lah al-Qadir yang maha mampu ala kulli syai', atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi yukhafu wa yukhsha. Allah lah yang berhak ditakuti, dikhawatirkan. Kama qala ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar beriman. Allah Ta'ala berfirman, wa lam yakhsha illallah, ia tidak takut kecuali hanya pada Allah. Fala takhshawnan nasa wakhshawni, janganlah kalian takut pada manusia, tapi takutlah kepada aku. Tapi barakallahu fiik. Kemudian mana lagi berikutnya? Fal wajibu khasyatullahi wa khaufuh. Maka yang wajib dalam khauf sir ini, khauf tersembunyi ini, ya, kita mesti takut dan khasyah, khawatir kepada Allah. Di annahu musarriful qulub, karena Allah lah yang mengendalikan qalbu, membolak-balikkan qalbu. Mengendalikan qalbu, wa muqallibuha, dan yang membolak-balikkannya. Wal qadiru ala kulli syai', Allah lah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi yanfa'u wa yadurru, dialah Allah yang memberikan manfaat maupun yang memberikan mudarat. Wa yu'ti wa yamna'u, Allah lah yang memberi maupun yang menahan, tidak memberi. Fal wajibu takhsisuhu bil khaufi, maka yang wajib ialah mengkhususkan hanya kepada Allah dengan takut itu. Takut jenis yang tadi, alnya itu al-ahdiyah lidhin, yaitu khauf sirri tadi, tersembunyi tadi. Wa alla yakhafa al-khaufa illallah fi kullil umuri, ya. Dan dia tidak takut, ya, dengan rasa takut kecuali hanya kepada Allah dalam segala hal. Ya. Lakinna khauf as-sirri yahtassu bihi subhanah. Namun takut tersembunyi hanya dikhususkan pada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa qaulul insan yakhafu min ajli qudratin khassatin sirriyatin laysat hasbal hissi. Yaitu qaulul insan yakhafu, ya, yaitu rasa takut yang ada pada seseorang, ya, akan dikarenakan kekuatan yang khusus, yang sirriyah, yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi laisat hasbas his, ya, yang bukan sekedar his, ya, takut yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Lidzalik, oleh karena itu, ya'taqidu ubadul kubur, oleh karena itu para penyembah kuburan, orang-orang yang sering mempertuhankan, ya, penghuni kubur, apakah penghuni kuburnya wali, orang soleh dan seterusnya, anna ba'dun nasi lahul qudratu. Ya, mereka meyakini, para kuburiyun ini, bahwa sebagian orang ada di antara orang-orang khawas, kata mereka, orang-orang khusus, ya, yang memiliki kudrah, kemampuan alat tasarruf, ya, fil qaun, untuk mengendalikan alam semesta ini ma'allah, di samping Allah, ya, jalla wa ala. Na'udzubillah, ini syirik akbar nih, syiriknya rububiyah, ngeri sekali. Wa ya'taqiduna dzalika aidan fil asnami wal jinni wa ghairiha, mereka juga meyakini demikian, itu juga ada pada berhala, jin dan yang lainnya. Contoh paling konkret dalam hal ini, keyakinan orang-orang bahwa pantai selatan itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Ya. Apabila ada orang yang berlayar di pantai selatan, atau ada orang yang berada di sisi-sisi pantai selatan, dia tidak mematuhi norma, aturan yang dibuat oleh para togut, para dukun, maka dia akan celaka. Dan ketika terjadi celaka, mereka akan semakin yakin akan kebatilan tersebut. Paham gak? Ya, apa? Kalau pakai baju apa? Baju hijau. Kenapa? Baju hijau. Nah, ini dia punya keyakinan demikian. Ya, dia meyakini ini punya tasarruf fil qaun. Nyi Roro Kidul punya peran serta dalam mengatur alam semesta ini. Yaitu mengatur apa? Memberikan mudarat kepada orang-orang yang berada di sekitar laut, pantai selatan. Atau ada Raja Musyrik dari Purwakarta waktu itu pernah mengatakan, kalau mau selamat lewat Cipularang, ya, nengok ke kiri sambil manggil Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Iya dan billah. Ini Raja Musyrik dari Purwakarta. ya, raja musyrik dari Purwakarta itu, dia mengatakan kalau mau selamat di Cipularang panggil Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Dia takut kecelakaan. Waktu itu kan Cipularang sering kecelakaan ya. Siapa itu? Artis Saiful Jamil tuh. Tabrakan. Sehingga Cipularang diplesetin jadi Cipul Jamil gitu. Nah, ini Fazak enggak percaya. Tahu Saiful Jamil? Ya, itu kan apa kecelakaan. Sehingga dibuatlah seakan-akan horor lewat situ. Nah, ada raja musyrik dari Purwakarta ngomong seperti itu. Kalau lewat situ biar selamat, panggil Prabu Siliwangi. Kenapa dia bisa ngomong demikian? Si raja musyrik ini punya itikad ternyata. Karena dia wiwitan agamanya, agama Sunda wiwitan, meyakini ya, Prabu Siliwangi itu punya tasarruf fil alam. Punya peran serta dalam alam, terlebih khusus Jawa Gorbiah ya, Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat, daerah dia. Ini seolah-olah Prabu Siliwangi itu punya kekuasaan yang dia harus diberikan penghormatan, harus diberikan ibadah, ibadah qalbiyah, khauf, roja gitu. Kan itu berharap sama Prabu Siliwangi. Berharap, berharap sama Prabu Siliwangi. Memang siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan di Cipularang? Siapa? Hah? Ada yang mampu menolak seorang dari bencana di Cipularang? Mobil yang paling canggih itu ada airbagnya itu. Ya. Kalau tabrakan akan keluar balon sehingga tidak akan, tetap aja pada mati semua. Mau airbag yang keren-keren mati semua. Enggak ada yang mampu menolak itu semua. Mau apa lagi? Ya. Mau apa lagi? Mau banyak pas pampres, banyak. Di Amerika sono pas pampres ya berkelipat-lipat canggihnya dibanding di Indonesia. Presiden John F. Kennedy mati ditembak. Padahal dikelilingi oleh pas pampres terbaik di dunia. Pas pampresnya Amerika, tahu namanya istilahnya apa? Ya. Hah? Apa? Ah, mau asbun. Bicara tanpa ilmu dia. Mau asal-asalan. Si Ahmad, kok gak tahu diam? Kok gak tahu? Gaya. Ya. Nah, ini enggak ada yang sanggup. Kenapa mereka, dia sampai mengatakan Prabu Siliwangi? Karena punya harapan, punya ketakutan yang diberikan kepada selain Allah. Karena punya i'tiqad, keyakinan batil tadi. Ada selain Allah yang dia punya peran. Ya dan billah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa hadza huwa syirkul akbar. Ini syirik akbar, enggak main-main ini. Konsekuensinya berarti kalau di dunia hilang semua hak-hak Islam yang 6. Hilang semua. Kalau dia salam jangan dijawab. Enggak boleh kita memulai salam pada dia. Kalau dia punya istri harus dicerai dari istrinya, langsung fasakh nikahnya. Kalau dia punya bapak, bapaknya meninggal dia enggak dapat warisan. Ya. Kalau dia minta nasihat jangan mau nasihati. Kalau dia bersin dia apa? Enggak, jangan kita doakan rahmat. Ya. Jangan kita doakan rahmat. Apalagi kalau dia sakit jangan dikunjungi. Kalau dia mati jangan diikuti penguburannya. Ya, dan dia di dunia dihukum mati oleh pemerintah muslim. Ya. Dihukum mati. Hartanya diambil oleh pemerintah. Di akhirat Allah enggak ampuni dosanya. Haram masuk surga selama-lamanya. Amalannya terhapus. Amal kebajikan dia sebelumnya. Wa ya'taqidu fihim aidan anna lahum al-qudrata 'ala al-ata'i wal-man'i. Ya. Dan para kuburiyun tersebut juga meyakini fihim, pada mereka, pada sebagian orang yang dia sangka sebagian orang ini punya kekuasaan. Apakah itu Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Mbah Wong Rekso? Siapa ini? Ya. Anna lahum al-qudrata. Diyakini bahwasanya pada sosok-sosok mereka ini, ya, sosok-sosok mereka ini yang mereka yakini punya kekuasaan, apakah Mbah Rukso, Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi, Syekh Abdul Qadir Jilani, punya kudroh, kemampuan, kekuasaan ala atau untuk memberikan manfaat awil mana, awil man'i, atau menahan. Dan ini di Indonesia ini luar biasa nih, nggak tanggung-tanggung. Togut agama sebelah, Dewi Sri dianggap bisa memberikan, memberikan apa? Panen bagi pertanian, kan begitu? Ya, diaminkan oleh seorang yang sering ngomong semakin panjang jenggot semakin goblok. Katanya, oh gak apa-apa. Ini video ya, bukan cuplik, bukan kutipan quote-quote itu ya. Ini video omongannya. Gak apa-apa kalau panen ya, kasih saji ke Dewi Sri. Gak apa-apa kalau ini nadron, sedekah bumi, sedekah laut. Gak apa-apa, bagus, ini budaya. Budaya katanya. Hah? Kearifan lokal yang mesti dilestarikan. Ya dan bilang kearifan lokal, apanya yang arif? Allah Ustaz, ya. Nah, ini ngeri ini. Wa zaigil qulub, mereka juga meyakini bahwasanya sosok-sosok tadi itu bisa menyesatkan kalbu. Padahal siapa yang bisa menyesatkan? Hah? May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu siapa yang sudah Allah sesatkan, enggak ada yang bisa kasih hidayah. Siapa yang orang udah Allah kasih hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Ya. Wa mautin nufus. Wah, dia meyakini bahwa pada sosok-sosok tadi itu bisa mematikan jiwa-jiwa waduna asbabin hissiyatin. Tanpa ada sebab-sebab indrawi yang bisa, sebab-sebab yang bisa dijangkau oleh indrawi. Ah ini. Lompat ya. Benar. Benar ya. Asani jenis takut yang kedua, khaful asbabi al-hissiyati. Takutnya seseorang kepada sebab-sebab yang memang bisa dijangkau sebab-sebab tersebut oleh indrawi. Kama qala ta'ala fi qissati Uhudin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang kisah Uhud. Lamma qila lin nabi, ketika mereka musyrikun berkata kepada nabi. Jadi begini. Kan di perang Uhud, ya qadarullah masyafa'al, pasukan kaum muslimin kalah. Kemudian nabi dan para sahabat menyingkir, naik ke atas. Ya, dikejar oleh musyrikin Quraisy. Namun mereka enggak berani lebih lanjut lagi karena mereka tahu jangkauan panah kaum muslimin bisa ya mengenai mereka. Mereka mengancam, "Wah, kami akan datang lagi, akan nyerbu kalian lagi." Ini bikin takut kan? Ya, bikin takut, "Kami akan binasakan kalian lagi." Nah. Ya, ada yang bisa membinasakan selain Allah? Enggak ada. Ya. Innal musyrikina qad jama'u lakum. Nah, mereka dikatakan, "Sesungguhnya kaum musyrikin akan kumpul, semua kaum musyrikin akan kumpul menyerang kalian, ngepung kalian." Sayarji'una ilaikum, akan balik lagi nyerang kalian. Nakut-nakutin. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa anzalallahu fi dzalik, Allah menurunkan ayat terkait hal ini, dzalikumus syaitan, innama dzalikumus syaitan. Yang demikian itu adalah setan, yukhawifu awliya'ah, yang cuma menakut-nakuti wali-wali Allah. Fala takhafuhum, jangan kalian takut pada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepadaku jika kalian beriman. Fasyaitan yukhawifun nasa min awliya'i. Maka setan menakut-nakuti manusia, terutama dari kalangan wali-walinya. Wa yu'adzimuhum fi sudurin nas hatta yakhafuhum. Ya. Dan setan semakin membesarkan, ya, membesarkan rasa takut itu kepada mereka di apa namanya, di kolbu kol, di dada-dada manusia, hingga manusia takut kepada mereka. Wallahu yaqul fala takhafuhum, janganlah kalian takut pada mereka. Ya, maknanya apa? Bali i'tamadu alayya, bahkan kalian ya i'tamadu alayya, bersandarlah hanya kepadaku, kepada Allah. Ya. Wa'iddu al-uddata, persiapkan ya, persiapan kalian. La tubalu bihim, jangan kalian pedulikan mereka. Kama qala ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah ya, persiapkanlah kekuatan untuk melawan mereka semampu kalian. Wahadal khauful hissi, ini khauf yang hissi, yang bisa dijangkau dengan indrawi kita. La ba'sa bihi, yang memang tidak mengapa, artinya kalau kita memang takut kepada selain Allah dalam hal ini tidak sampai kesyirikan. Lakin al khaufa al qalbi ya khaufus sirri. Namun kalau khauf qalbu itulah khauf sir. Khauf yang tersembunyi, hadha wal manhiyu anhu. Inilah yang terlarang. Ammal khaufu hissi, adapun khauf hissi, khauf terhadap sesuatu yang memang bisa dijangkau dengan indrawi kita. Mislu ayya khaufa al-lissa aw as-sariqa, semisal seorang takut akan pencuri ya, aw as-sariqa, sama ini akan maling, awil adud adua, dia takut pada musuh. Fayu'iddu al-uddata, maka dia persiapkan, persiapan dia tadi. Minasilah, apakah dia persiapkan persenjataan ya? Minasilahi al-lazim ya, untuk menghadapi atau menghindari dari hal yang membahayakan dia tadi. Kullu hadza la budda minhu. Semua ini harus diterapkan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Khudhu hidrakum, wahai orang-orang beriman ya, bersiaga siagalah kalian. Wa qala subhanah, ini sudah dibaca? Belum. Ah, baca berikutnya. Sorry, baca sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala asy-syarih rahimahullah ta'ala, wa qala subhanahu fi qissati Musa lamma kharaja min Misra khaifan min Fir'auna wa qaumihi fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Fa inna hadzal khaufa khaufun hissiyyun la ba'sa bihi, lakin la yajuzu khauful aduwi khaufan yamna'u min jihadihi wa nasara al-haqqa, wa innama yahmiluhu hadzal khaufu 'alal i'dadi lil aduwi wa akhdhil hadhari. Atsalitsu al khaufu ini dulu ya, wa akhdhil hidri ini dulu sebelum kita beralih ke yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait kisah Nabi Musa, lama kharaja min Misra, tatkala Nabi Musa keluar ya, dari Mesir, karena setelah membunuh ya, seorang Kipti, khaifan karena dia takut dari Fir'aun wa qaumi dan kaumnya. Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Ya, maka Nabi Musa pun dia keluar ya, minha dari Mesir, khaifan karena dia takut ya, taraqqab. Ya, dia khaf takut Nabi Musa. Nabi Musa takut. Apakah Nabi Musa di sini melakukan kesyirikan? Tidak, karena ini hissi ya. Ya, ini hissi. Baik. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab, dalam ayat yang lain gitu ya. Maka di kota itu pun Nabi Musa takut ya. Ya. Fa inna hadzal khaufa khaufun hissiyun. Takut yang seperti takut yang hissi, bukan sirri. Kalau sirri yang tersembunyi, artinya kita takut pada sesuatu yang gaib. Ya, yang enggak kelihatan gitu. Takut sama Prabu Siliwangi, takut sama Nyi Roro Kidul. Hissi enggak? Lihat enggak Nyi Roro Kidul kayak gimana? Bisa ngasih ombak gelombang ke nelayan, bisa melahap orang yang pakai baju hijau. Ya. Dipikir Nyi Roro Kidul ini lontong kali, pakai baju hijau sehingga dilahap. Ini keyakinan batil ya. Kita itu ini kan sirri ini, enggak hissi, kecuali kita gini ya. Ya berenang jangan ke tengah, kenapa ada hiu? Itu hissi. Ya, ada hiu, ada gurita, ada apalah. Hah? Apa? Ada ombak besar. Ah, ya, ada putra duyung. Jangan putri duyung, putra duyung. Kayak muslim gitu. Allahu musta'an. Ini kan ya, hissi yang seperti ini boleh. Tapi kalau takut sama Nyi Roro Kidul, mana? Ya, ahissi ini enggak boleh. Nah, lawannya ya, hissi. Kalau tadi sirri kan, kalau ini hissi yang memang indra kita mengetahuinya. La ba'sa bihi, ini enggak mengapa. Lakin la yakhafu khaufal aduwi khaufan. Namun janganlah dia sampai takut kepada musuh. Khaufan yamna'u min jihadi. Ya. Janganlah sampai dia takut kepada musuh yang takut tersebut malah mencegah dia dari berjihad. Ya. Dari berjihad. Takut musuh. Nah, ini enggak boleh. Ya. Wa nasril haq, yang takut tersebut malah mencegah dia dari kebenaran. Ini. Dari menolong kebenaran. Barakallahu fikum. Sebagian orang juga demikian. Kalau dia menyampaikan kebenaran, mungkin hissi, ya, dia akan melihat dengan jangkauan indera dia, dia akan diboikot, dia akan dibully, ditahdir, di apa segala macam, ya, penjara. Enggak sampai segitulah, itu lain lagi. Dibully lah, baru dibully aja takut. Mental apa ini? Tempe kebagusan, mental oncom. Ampas nih tempe. Mental oncom ini. Kalau tempe kebagusan, bagus tempe bergizi. Oncom bergizi enggak? Bergizi, kasih makanan yang enggak ada gizinya. Mental kulit combro. Hah? Kerupuk. Ah, itu kerupuk tuh banyak mudaratnya. Kalorinya tinggi, ya. Vitaminnya nggak ada, sampai perut angin. Ya. Ada zena pak? Ada zena, ya. Nah, sohih kama qalahu kadzalik. Itu, ya, mental keripik, kerupuk kena angin, nggak kokoh. Nah. Iya, kerupuk masuk angin. Apalagi kalau ada yang sampai, kalau saya sampaikan kebenaran, ntar saya makan dari mana? Loh, maksudnya gimana? Ntar saya nggak dipanggil lagi. Loh, gimana? Oh, gitu. Menjaga sebuah pendapat demi pendapatan. Allah besar. Nah, ini bukan mental kerupuk lagi. Udah bukan mental kerupuk, hatta kerupuk layu lebih bagus. Ini ngeri ini. Ini mental apa ini? Oh, mental apa? Makanan apa sih yang paling jelek? Kasihlah ke dia lakopnya itu. Ngeri ini. Ya, ngeri kayak begini. Makanya kalau ada orang yang takut amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dia bisa jadi kalau takut di penjara itu tertoleran lah. Ya, takut di penjara, takut dipukulin. Tapi kalau cuma takut dibully, ditahdir, apalagi sampai keyakinan, ntar saya makan dari mana? Ini bisa ke yang pertama loh, khauf sirri, paham sini? Ntar saya makan dari mana? Maksudnya? Iya, ntar saya nggak dipanggil lagi. Allah Ustaz. Gampang kok panggil nih, antum saya panggil, mas sini mas, Ustaz sini Ustaz. Tuh saya panggil ya kan. Oh, panggil ceramah. Ya. Paham. Allahu musta'an. Ini belajar usul salasa lagi lah kayak beginilah. Kalau masih takut kayak begitu-begitu belajar usul salasa lagi. Ya, bab khauf war roja. Muroja lagi. Ya. Ini tau khauf hissi aja kita ini kadang-kadang enggak boleh. Kalau dengan khofis itu mencegah kita dari berjihad, dari menolong kebenaran. Wa inna ma yahmiluhu hadzal khaufu ya ala al-i'dadi lil aduwi wa akhdhil hizri. Ya. Nah, yang menyebabkan dia melakukan tersebut, yang membawa dia adalah takut. Ya. Takut untuk mempersiapkan persiapan melawan musuh. Ya, dan bersiaga-siaga. Gimana bahasa Indonesia? Bersiaga bersiap siaga itu ya. Bersiap siaga. Belepotan bahasa Indonesia kita ternyata ya. Allah musta'an. Emang bahasa Indonesia itu susah ya, ikhwan. Ya, dapat nilai 6 dulu di rapot juga udah bagus. Ya. As-salis, khauf yang berikutnya. Fadal, Suyudi. Thumma qala Syarih rahimahullah taala, "Ats-tsalitsu al-khawfu at-tabi'i alladhi jubila 'alaihi al-insanu wa hadza la haraja fihi mithlu khawfil insani al-hayyata wal-aqraba was-sab'a fayataba'adu 'anha wa yaqtuluha wa yataba'adu 'an mizinnatil sibai hatta la yata'adza biha." هذا أمر لا بد منه والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه يخاف البرد البرد فيلبس الثياب الغليظة ويخاف من الجوع ويخاف من الجوع فيأكل ويخاف العطش فيشرب hadhihi umurun tabi'iyyatun la ba'sa biha. Nah, jadi Syekh bin Baz di sini membagi khauf menjadi tiga ya. Ada para ulama yang membagi khauf menjadi dua, khauf tabi'i, khauf ibadah. Nah, khauf tabi'i itu dibagi lagi oleh Syekh bin Baz. Ya, yang tadi yang kedua. Ini bagus nih tafrik pembedaan dari Syekh bin Baz ini. Ya, yang kedua itu khauf hissi. Namun gak boleh juga yang gara-gara kita takut sama musuh mencegah kita dari berjihad dan menolong kebenaran. Nah jenis khauf yang ketiga baru khauf tabi'i. Alladhi jubilan nas. Alladhi jubila alihi al-insanu. Ya, yang khauf tersebut yang memang manusia sudah jibiliyahnya, sudah dikaruniakan oleh Allah, sudah Allah berikan demikian. Tabiat. Sudah ditabiatkan pada manusia. Ya. Wahada lah harojafi yang kayak begini enggak apa-apa. Misal, semisal apa? Khawfil insani alhayata. Seseorang takut pada ular, ular kobra. Ya, wal akroba. Takut pada akrob. Jadi kalau ada orang yang di prank, ya, tahu itu ular-ularan, dia takut. Itu enggak tercela ya, ikhwan. Ngapain antum tertawain? Antum juga gitu, bos. Dia masih mending, gimana bisa jadi antum pingsan? Ya enggak? Takut sama jarum suntik. Terak-terak, ini gimana mau jihad ya? Aduh. Jarum suntik takut. Ada di sini yang takut jarum suntik. Siapa kemarin? Hah? Oh, no dia no. Ya Allah. Ya, enggak sampai sirik sih, enggak sampai sirik. Ya tobiira, cuman ya parah banget dah. Aduh. Ya, masa sama jarum suntik aja tak. Masa takut ya? Ya tenang aja kalau mau disuntik. Makanya besok-besok siapa si Pulan lagi tahu tuh siapa tuh orang mana. Besok kalau mau disuntik saya aja nih yang nyuntikin deh. Suntik takut mah jidatnya suntik tuh. Biar berani. Ya. Al-hayyata wal-aqraba was-sab'a, dia takut pada ular, pada kalau jengking, pada binatang buas. Fayataba'adu anha, dia menjauhi. Wa yaqtuluha, dia berusaha bunuh. Wa yataba'adu an mizinnatis sibah, dia berupaya menjauh dari serangan binatang buas. Hatta yata'adza biha, hingga dia tidak disakiti dengan berbagai ancaman tadi. Wa hadzal amru la budda minhu, perkara ini memang mesti diterapkan. Memang mesti apa? Perkara ini memang ya demikian adanya. Ya, mau enggak mau la budda minhu maksudnya mau enggak mau. Memang ada pada manusia yaitu khauf tabii yang memang sudah menjadi naluri manusia. Wallahu jabalan nasa 'alal khauf mimma yu'dhi. Allah telah memberikan tabiat ini kepada manusia, ya, dia takut kepada hal-hal yang bisa menyakitkan dia. Hatta yataharraza minhu, hingga dia bisa berhati-hati dari hal yang dia takutkan tadi. Ya khafu al-barda, dia takut pada dingin. Ya. Fa yalbisu as-siyaba al-ghadidata, akhirnya dia mengenakan pakaian yang tebal. Ya enggak? Jangan antum bilang orang-orang yang sedang berada di Lembang, ya ngapain pakai jaket mas? Dingin, oh takut banget sama dingin. Hah? Bingung dia. Terus antum ngomong lagi, fala takhafuhu wa khafuni kuntum mu'min. Apa ini orang? Nggak nyambung. Ya. Kan gitu. Orang mau keluar rumah ngapain pakai mantel? Ya dingin lah ini di Lembang habis hujan lagi misalkan. Ya. Ya, jangan takut bandingin mas, takut sama Allah. Ini repot kayak begini. Ya, repot. Nggak nyambung ya. Ya khauf, kemudian balik. Ya khauf minal ju', dia takut dari rasa lapar. Fayakul. Sehingga akhirnya dia makan. Ya khauful 'atsy, fayashrab, dia takut dari haus dahaga, dia minum. Hadhihi umurun tabi'atun la ba'sa biha. Ini perkara yang memang tidak mengapa, ini perkara tabiat naluri manusia. Baik, berikutnya sekarang ar-raja. Berharap, dibaca dulu matannya. Ya. San, tafadhal san. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala syarih rahimahullah ta'ala وهكذا الرجاء عبادة لله فيرجو الله ويحسن به الظن كما ويحسن به الظن كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالرغبة إليه ورجاء ما عنده عبادة له سبحانه وتعالى قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالرغب الرجاء والرهب الخوف وكلاهما عبادة وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية وإن الظن الحسن الحسن مع الأخذ بالأسباب يؤود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب. نعم. Ya, wadalilu ar-raja, sedangkan berikutnya harap. Harap yang adalah ibadah yang harus diberikan pada Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya di hari kiamat. Falyamal amalan salihah, maka dia beramal dengan amal salih. Wala yusrik biibadati rabbihi ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah, ya, janganlah dia menyekutukan siapapun dalam beribadah kepada Rabbnya. Faman kana yarju, maksudnya di sini dia mengharapkan pahala Allah, mengharapkan melihat Allah pada hari kiamat, ya. Maka dia mesti beramal soleh. Ya, beramal soleh. Maka ayat ini jadi dalil bahwasanya roja, ya, gak cukup, mesti ada amal. Dan juga meninggalkan kesyirikan. Gak boleh berharap saja. Ya, kaum murji'ah beribadah pada Allah hanya pakai roja. Ya, kaum khawarij beribadah pada Allah hanya pakai khauf. Kaum sufi beribadah pada Allah hanya pakai mahabbah, ya. Sedangkan ahlus sunnati wal jamaah beribadah pada Allah dengan khauf, roja dan mahabbah, cinta. Kaum sufi ngandelin cinta aja, gak apa-apa saya di neraka yang penting Allah cinta saya. Bodoh kali dia. Kalau Allah masukkan dia ke neraka, ya Allah benci dia, Allah murka kepadanya. Mana ada Allah apa namanya meridhoi orang di neraka. Ya. Allah sudah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa berikutnya? Irji'i ila rabbik mardiyah. Ya, kembalilah kepada Rabbmu. Hah? Iya, kembali kepada Rabbmu dalam keadaan kau diridhoi. Terus apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuk ke golongan hambaku yang soleh, masuk ke surgaku. Tuh, kalau masuk surga Allah ridhoi. Mana ada masuk neraka Allah ridhoi? Ngarang. Ya, gaya-gayaan. Mereka seolah-olah udahlah kita enggak usah ngarap pahala-pahala, udah cinta-cinta Allah aja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, aku akan tetap beribadah padanya. Alah gaya. Citakin balanya itu. Ya, sufi-sufi yang kayak begini. Ya. Karena di dalam kepalanya itu penuh koreng, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala ada koreng diobatin, pakai salep sembuh. Di dalam kepalanya itu koreng, oh berat itu. Dibekam juga enggak cukup, Abdurrahim ngebekam. Enggak bisa. Itu ada yang error konslet. Nah, beribadah dengan khauf saja itu khawarij, takut. Ya. Beribadah dengan roja saja itu murji'ah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah dengan khauf, roja dan mahabbah. Ya, dan mahabbah. Ayo, ini penting ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala asy-syarih, berkata Syekh bin Baz, hakadzar raja ibadatullah, ibadatunillah. Ya, demikian pula raja berharap. Dia adalah ibadah pada Allah. Ya, jadi sisi ibadahnya begini, raja ini kan amalan kolbu. Antum berharap pada Allah pada hal-hal yang tidak mungkin bisa merealisasikan harapan antum kecuali Allah. Antum gantungkan harapan itu pada Allah, itulah ibadah pada Allah. Kalau diberikan harapan tersebut kepada selain Allah, berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang mana selain Allah tadi tidak akan mampu mungkin merealisasikan apa yang kita harapkan tadi. Ya, harap dari apa? Harap selamat dari siksa kubur, berharap selamat di mahsyar, berharap selamat dari neraka, berharap selamat di sirat, dan semisalnya dalam hal-hal yang tidak ada yang mungkin bisa menyelamatkan kita atau bisa merealisasikan harapan kita kecuali hanya Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, itulah pemberian roja kepada selain Allah, pemberian harapan kepada selain Allah. Paham gak sini? Ya, berharap selamat dari kubur, berharapnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mau gak? Jadi gak mungkin. Maka ini adalah kesyirikan. Syirik apa? Akbar. Ya. Fayarjullahu yahsinu bihidzan. Dia berharap pada Allah dan berbaik sangka pada Allah. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah ridho padanya, dia bisa melihat Allah di surga, falyamal amalan shaliha. Nah, ini gak cukup beramal saja. Enggak cukup berharap saja, dia mesti beramal soleh. Beramal soleh saja cukup? Enggak bisa juga. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Baik. Farraqbatu ilaih wa raja'u ma indah. Raqbah, di antusias. Ya, raqbah itu maknanya juga roja ya. Di antusias. Cinta kepada Allah, raja ma indah. Berharap kepada apa yang ada di sisi Allah. Ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berharap semoga Allah, ya, kita harap nih. Saya sangat berharap Allah meringankan hisab saya. Ibadah bukan? Ibadah. Ya, ibadah. Saya harap Allah melapangkan rezeki saya. Dia berharap pada Allah, ibadah. Tapi kalau saya harap Nyi Roro Kidul, ya, memudahkan hasil, ya. Hasil apa Nyi Roro Kidul? Bukan panen ya, memang di sawah. Berubah fungsi dong. Ya, mungkin ya musyrikin punya itu ya, beda madhab. Para musyrikin menganggap Nyi Roro Kidul kadang di laut, kadang di sawah. Ya. Udah musyrikin bodoh lagi. Ya Allah musta'an. Emang musyrik bodoh semua, karena kejahilan yang paling akut adalah syirik. ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah Kasyful Syubuhat. Kejahilan yang paling akut adalah syirik. Ada profesor, doktor, segala macam yang dia waktu kuliah cum laude, yang otaknya jenius katanya, syirik, maka dia orang bodoh. Ya, musyrikin Quraisy itu banyak orang-orang pinter, tapi disebut kaum jahiliyah. Ya, jahiliyah. Pentolan yang namanya Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu pemikir, dia bahkan mampu memberikan pengaruh. Itu Abu Thalib yang sudah mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin, ya, aku sudah meyakini bahwasanya agamanya Muhammad ini adalah khairu dinil bariyah, sebaik-baik agama manusia. Bisa dipengaruhi oleh Abu Jahal? Jadi Abu Thalib itu udah yakin nih agama Muhammad yang benar. Ya, agama Muhammad SAW ini yang benar. Makanya dia marah, dia itu karena Nabi Muhammad SAW. Dia bela ini agama benar ini. Tapi enggak enak sama Abu Jahal. Abu Jahal mampu pengaruhi. Abu Jahal itu pintar. Atarghabu min millati Abdul Muttalib, kata Abu Jahal. Kamu udah enggak suka nih sama agama bapakmu Abdul Muttalib, dibawa tuh fanatik nenek moyang. Kata Abu Thalib, ini juga ya. Abu Jahal itu pintar. Di perang Badar Abu Jahal itu bukan jadi keroco, panglima. Kalau jadi panglima enggak mungkin kan, pelongo disuruh jadi panglima. Mana ada yang jadi panglima itu yang ahli strategi, yang pemberani, yang pemikir gimana? Enggak ada. Kopral pelangap-pelongo tiba-tiba ditunjuk, "Kamu panglima ya?" "Ah, iya iya." Mana ada? Enggak ada. Pasti panglima itu yang mana? Jenderal. Iya. Presiden itu ya, Pak Harto dulu ngangkat siapa? Pak panglimanya. Trisutrisno, enggak kenal antum Bima Trisutrisno siapa? Taunya antum sama Bang Pamungkas. Trisutrisno, enggak. Ya. Dan berprestasi dalam bidang itulah ya. Dulu namanya ABRI. Tahu ABRI? Apa? Oh, tahu juga. Kira saja TNI. Enggak mungkin kopral pelangap-pelongo diangkat jadi panglima. Nah, Abu Jahal itu panglima. Namanya Abu Jahal, kesian amat ya. Dijulukinya Abu Jahal. Bodoh enggak dia? Secara penilaian manusia enggak. Tapi di mata Allah dia bodoh. Maka kebodohan yang paling akut adalah syirik. Kebodohan yang paling akut adalah syirik. Maka jangan kagum sama orang kafir ya. Mau orang kafir jangan kagum. Kepintaran mereka, segala macam enggak boleh. Hatta kedisiplinan mereka. Enggak boleh kita puji-puji orang kafir. Oh, di Jepang mah tertib, segala macam. Jangan puji-puji. Jangan puji-puji. Tapi kok orang Islam kotor kayak gini nih. Ini ada nilainya. Itu orang Islam gimana? Kotor. Itu masih mending kotor karena dia punya Islam. Coba kalau dia enggak ada Islam, udah kotor. Bisa ngelahap orang yang lewat, bisa lebih parah lagi, begitu. Ya, jangan kita nafikan sama sekali kebaikan-kebaikan tauhid seseorang. Ya. Wah, percuma orang Islam korupsi. Untung dia Islam. Coba nggak Islam, bukan cuma korupsi. Semua orang dimakan mati jadi zombie kali dia. Ya, kayak gitu. Paham ke sini? Wah, itu STMJ. Apa itu? Sholat terus, maksiat jalan. STMJ maksiat, oh iya, itu alhamdulillah ada sholatnya ya, ada sholatnya. Kalau gak sholat dia bunuh-bunuhin orang itu ya. Walaupun memang kita tidak nafikan, berarti ini ada yang salah dalam sholatnya. Harusnya sholat itu ya, itu mencegah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholatnya kurang baik, tata caranya kurang tepat, niatnya kurang ikhlas, ya, dan seterusnya. Namun kalau bicara sama orang, jangan kita nafikan kebaikan tauhid dan amal soleh sama sekali. Kalau dibanding-bandingin ya, makanya para ulama mengatakan gak boleh memuji orang kafir dalam sisi kedisiplinan mereka segala macam bla bla bla. di Jepang tertib-tertib kita. Oh, di Jepang mah mantep. Mantep apaan? Musyrik kok. Dia disiplin tapi nyembah matahari. Ya, antum mau kagum kayak gitu. Oh, dia disiplin. Habis itu nyembah matahari. Waduh banget itu. Ya. Disiplin, habis itu nyembah matahari. Waduh. Dungung. Kalau orang Tambun bilang blow on. Apa yang mantep kagumi? Oh, disiplin, habis itu nyembah matahari dia. Nyembah matahari, mending nyembah matahari dia punya patung tuh kayak patung Piala Dunia. Ya, dia gini-giniin. Bodoh banget itu. Ya. Bodoh kali. Itu orang-orang afwan dari negeri Cina, itu banyak tuhannya matahari. Kalau pagi-pagi kalau antum lihat toko-toko yang orang Cina, pas matahari keluar, dia gini-gini matahari. Besok kalau hujan, udah prek. Prek ibadah, hujan enggak kelihatan. Hah? Gini-gini. Itu bodoh banget. Hah? Ada lagi yang sapi. Sapi. Ya. Bodoh. Apa yang mau dikagumi? Apa yang mikir dong, mikir apa sih yang mau dikagumi? Apa yang mau dikagumi? Ya, oh hormati dong, enggak kita hormati, kita kapirkan kok, hormati apaan? Ya, hormati loh keyakinan, enggak ada orang Islam seperti itu, dia aja kapirin kita kok. Berani nggak dia bilang umat Islam di surga? Berani nggak dia? Ya, kami di neraka, bilang begitu, coba. Kami dan umat Islam sama-sama di surga. Gak berani, dia aja gak punya keyakinan pluralisme. Kok kita bisa-bisa diajak ke pluralisme? Kita aja dibilang sama orang Nasrani, domba tersesatnya. Itu tiap hari di berbagai YouTube, channel-channel pendeta, tiap hari bantah Islam. Kalau Islam gak disesatin, ngapain dibantah? Gitu, suruh aja jemaatnya, hei jemaah semua agama benar, kalian masuk Islam aja udah, gak usah di gereja lagi, tuh jemaatan sono, harusnya begitu. Kan begitu, bodoh amat kita mau pluralisme kayak begini. Ya, jadi semua agama batil kecuali Islam. Ya, hormati keyakinan, enggak. Nah, orang keyakinan kita kafirkan, orangnya hormati juga, enggak. Orangnya kita kafirkan, benci kita, musuhi. Radikal, biarinlah daripada ente nuduh kita domba tersesat. Menuduh radikal itu masih humanis, nggak bilang radikal babi kamu, enggak. Tapi kalau dia nuduh kita apa? Humanisnya hilang, udah nggak disebut lagi manusia, domba, udah domba tersesat lagi Herlin, aduh, udah domba sesat, tahu domba di kuburan, dia aja tahu jalan pulang. Kalau maghrib tahu lu pulang tuh di kuburan. Ini Herin nggak tahu jalan pulang. Udah domba tersesat lagi. Ya Allah, celingak domba pelangak longo. Kejam kali mereka mengkafirkan kita kan? Iya, kejam nggak? Kejam. Kalau kita cuma bilang kafir, apa itu kafir? Lihat KBBI, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Kafir tidak beriman pada Allah dan Rasul. Coba domba tersesat lihat KBBI, domba hewan temannya kambing tersesat, lu nyasar. Kejam mana? Kalau orang Hindu bilang umat Islam apa? Selain Hindu apa tuh? Hah? Amalik apa tuh? Bangsa rendahan. Wah kurang ajar. Hah? Ya, artinya kan semua agama merasa dia yang benar. Udah batil ngaku benar lagi kan. Hai barakallahu fiik. Ya, dan teman-teman semuanya ya yang kalau punya kesempatan jadi dakwah, sampaikan ini karena pluralisme ini betul-betul mengakar loh. Ya, di negeri ini pejabat-pejabat kemarin tuh siapa itu? Bang Kostrat bilang semua agama itu benar di sisi Tuhan. La ilaha illallah. Ya. BNPT Badan apa itu? itulah, itu sudah menerbitkan PDF-nya, ada katalognya, download aja. Ciri-ciri orang yang terindikasi radikal, yaitu menyesatkan agama dan pemeluk agama lain. Jadi kalau gak mau radikal, jangan sesatin agama lain. Ya, paham gak antum? Jangan sesatin agama lain. Ini seperti ini akidah ngajak kita kufur. Nah, makanya dakwah tauhid yang paling efektif saat ini sampaikan batilnya pluralisme. Ya. Jangan yang lain-lain. Yang lain-lain itu misalnya kebatilan, iya, tapi nomor sekian. Akidah dulu. Ya, akidah dulu. Ini penting ini. Kalau ada artis tobat, ngomong aja siapa yang bilang agama benar dia kafir. Gak apa-apa, abis itu dibully. Ya, gak apa-apa. Jangan baru tobat langsung ngomong musik haram. Ya dia yang dibully. Nah, ini ya. Harusnya tauhid dulu sampaikan kebenaran. Memang betul musik haram, tapi kalau kita sampaikan duluan, hikmah enggak? Hah? Hikmah. Orang belum tahu tauhid pluralisme itu haram. Itu rata-rata pemusik itu punya keyakinan kayak gitu. Ya, punya keyakinan kayak gitu, pluralisme itu haram. Dibenerin dulu akidahnya tuh. Pluralisme, kekufuran pluralisme itu keluar, copot dari kepalanya biidznillah dengan apa yang dia sampaikan. Dengan sebab dakwah dia. Dia ngomong aja. Siapa yang berkeyakinan semua agama benar, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ngomong deh tuh dia di Twitter kayak dia apa kayak. Habis itu dibully enggak masalah. Karena risiko dakwah tauhid ya dibully. Ya. Gitu. Jangan baru tobat musik, musik haram. Musik haram. Ya. Ini kurang hikmah ya, kecuali dia sampaikan setelah disampaikan banyak tartib dari permasalahan tauhid. Ya. Akhirnya dibully, dibully selesai. Besok dia mau ngomong apa lagi, udah enggak diterima. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan tauhid. Seluruh para nabi dakwah tauhid. Kemungkaran ada di zaman Nabi ketika memulai dakwah tauhid. Sahabat masih minum khamr. Ya. Udah diingkari enggak khamr? Udah. Sahabat masih minum khamr, masih main judi, masih segala macam kemungkaran. Wanitanya belum berhijab, ya. Tapi ternyata itu semua larangan itu baru berlaku secara resmi di Al-Qur'an setelah 13 tahun atau lebih dakwah tauhid dikokohkan. Di Madinah itu semua larangan khamr. Pakai hijab di Madinah, berarti 13 tahun di Mekah masih minum khamr dong. Iya. Nah, dikokohkan dulu ya. Maka teman-teman yang punya peluang untuk dakwah, dakwahkan ini. Kalau perlu tuh ya. Kita apresiasi beberapa dai yang konsentrasi membantah sekulerisme ini. Ya. Dulu sekulerisme ini enggak dikenal di Indonesia. Ya, dibawa oleh orang-orang barat, diimpor oleh Nurholis Majid. Hah? Harun Nasution di Mu'tazilah. Ya. Nurholis Majid yang punya peran besar. Tahun 91 itu terutama. Ketika dia pidato di Taman Ismail Marzuki, ya, dengan pidatonya itu yang mengguncang. Dan dianggap dulu sekularisme pluralisme ini bukan ancaman bagi kalangan Islamis, karena dianggap minoritas, nggak didukung penguasa. Kan penguasa dulu nggak mau ngurusin itu, yang penting kekuasaannya terjaga dulu. Zamannya Pak Harto, dia nggak mau tahu dia mau aliran apa kayak, yang penting kekuasaan dia terjaga. Gak ada yang peduli dulu sekularisme. Tidak, sekarang ternyata masuk ke penguasa. Ngeri nih ya, sampaikan. Kalau antum bisa dakwah, sedawain ini. Sebelum kita ngomong kayak begini, udah gak boleh. Mumpung masih boleh, sampaikan. Besok-besok kalau dia gak boleh, nyesel. Dulu kenapa gak saya ngomong ya. Pluralisme haram, batil, kufur, murtad, belakang. Urusan orang mau terima apa enggak, yang penting sudah disampaikan. Ya. Mau terima apa enggak, ya memang innaka la tahdi man ahbabta. Jelas. Hidayah di tangan Allah, taufik. Mana ada di tangan kita. Yang penting tugas menyampaikan. Nanti bakal nyesel dulu kenapa saya fokus dakwahnya bid'ah maulid ya? Dulu kenapa saya fokus dakwahnya bantah hizbi ya? Hizbinya siapa? Sesama pengajian. Hizbi itu apa sih? Ditanya hizbi itu masuk kemana tuh klasifikasi hizbi? Kafir, mukmin, ya? Apa ahli bid'ah? Yang mana? Bingung sendiri. Saya pernah gituin seorang dai. Hizbi itu yang mana? Kafir, mukmin, apa mubtadi? Bingung. Mau bilang mubtadi nanti dianggap bergampang-gampang bid'ahin orang. Bingung. Dia pokoknya muhadzar lah. Nah kalau muhadzar itu yang mana? Klasifikasi manusia itu enggak ada. Kafir masuk di dalamnya munafik. Mukmin, mukmin yang murni imannya, atau mubtadi? Ada pelaku dosa besar, ada mubtadi. Ini klasifikasi ini disebutkan oleh Syekh bin Baz di sebelum salam. Enggak ada yang keempat, hizbi enggak ada. Hizbi itu masuk kemana? Ke yang ketiga, mukmin yang ada bid'ah atau pelaku dosa besar atau mana? Saya pernah nanya ke dai yang ngomong hizbi-hizbi, saya tanya, hizbi itu masuk kemana? Bingung dia, gimana madu'unya muridnya? Dia aja enggak tahu hizbi itu mau taruh di mana. Nah, makanya kalau belum jelas manusia itu hizbi atau bukan, ngapain fokus dakwah penyimpangan dia? Kecuali jelas, ini hizbi mubtadi dol. Ah, gentle berarti, ya, mubtadi dol, ahli bid'ah sesat. Ini juga bingung, membantah orang yang dia sendiri bingung status orang itu gimana? Ini ajib, ya. Klasifikasi hizbi itu kemana? Mubtadi. Ya. Mukmin yang mubtadi atau kafir atau mukmin yang murni imannya. Bingung. Kalau yang pintar dia hati-hati dalam membid'ahkan. Karena Syekh Albani mengatakan, "Man badda'a mukmin, man badda'a mukminan." Siapa yang membid'ahkan seorang mukmin, kalau memang betul mukmin itu bid'ah, ya jelas. Tapi kalau enggak, bid'ah itu akan balik ke dia. Ya, itu kata Syekh Al-Albani. Siapa yang membid'ahkan seorang Islam, kalau bid'ah itu benar ada pada seorang muslim itu, dia benar. Tapi kalau enggak, dia cuma nuduh-nuduh ini mubtadi, ternyata bukan mubtadi, tuduhan bid'ah itu akan balik ke dia. Ya, akan balik ke dia. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Faraghbatu ilai mana tadi? Qala ta'ala innahum yakanu yusari'una fil khairat wa yad'una naraghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebajikan, mereka berdoa kepada kami. Raghaban wa rahaba, berharap dan takut, wa kanu lana khashiin, mereka khusyuk kepada kami. Faraghbu ar-raja mana ar-rahbu, mereka berharap. Wa rahbu takut, khauf. Kilahuma keduanya lah ibadatun, adalah ibadah. Wa 'alal 'abdi, maka kewajiban bagi seorang hamba, ayuhsina dhannahu bi rabbih, agar dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Rabb-nya. Wa ya'mala bil asbabi syar'iyyati, dan dia beramal dengan sebab-sebab syar'iyyah. Wa inna dhannal hasan ma'al akhdhi bil asbabi ya'udu 'alal 'abdi bil khairi. Karena baik sangka kepada Allah disertai dengan mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan, itu akan kembali kepada hamba dengan kebaikan, akan kembali kepada hamba tadi. Ya. Wa birahmati, dan juga rahmat. Wa yadkhulu wa bidukhulil jannah, dan juga dia masuk surga. Dia baik sangka pada Allah dan dia menerapkan sebab-sebab yang dia bisa masuk surga, beramal soleh gitu kan. Wa bimaghfirati dzunub, dan juga bisa mengampuni dosa-dosa. Baik, cukup ya. Sudah pukul 9. Insyaallah kita lanjutkan nanti dengan jenis ibadah berikutnya, at-tawakkul ya. At-tawakkul, kemudian ar-raghbah, inabah, dan seterusnya kita habiskan nanti pekan depan insyaallah. Ya, sebelum masuk ke aslu as-sani. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Sebelum diakhiri, bagi teman-teman yang mau tanya silakan.